Jadi al-Gusairi dinisbatkan kepada Gusair. Bingkap. An-Nisaburi, Nisabur itu adalah satu kota besar di Khurasan. Beliau lahir ada di tahun 2004 Hijriah. Termasuk guru beliau di dalam mengambil hadis adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengumpulkan hadis 300 ribu hadis, tapi setelah itu dipilih. Beliau meninggal tahun 261. Dikuburkan di daerah Nisabur. Dan beliau, sebab meninggalnya, begini. Ada satu, beliau ketika ngajar, buahnya yang hadir. Ada satu orang membawakan satu hadis. Hadis ini tidak dikenal oleh beliau. Akhirnya kepikiran dengan itu hadis. Dari mana ini hadis? Dia akhirnya masuk dalam kamar meneliti. Hadis ini dari mana asal-usulnya? Dah, enggak boleh orang untuk mengganggu dia. Mau meneliti hadis ini. Akhirnya dibawakan. Kalau sudah begitu, Imam Muslim ini kalau sudah meneliti hadis, lupa makan. Dibawakan satu keranjang kurma. Sama murid-muridnya. Diterima. Ya makannya itu kurma itu. Dia pesan, jangan ada orang yang masuk ya. Udah. Makan kurma satu-satu sampai meneliti itu hadis. Sampai habis itu kurma. Dan dia mendapatkan itu hadis. Setelah dia mendapatkan, gak lama meninggal dunia. Meninggal dunia. Umur beliau... Beliau meninggal dunia di bulan Rajab. Tahun 2061 Hijriah. Umur beliau 55. Masih muda ya. Dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi kalau dibahas ahli hadis itu begini. Kitab yang paling sahih adalah kitab riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling sahih adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringkat kedua adalah hadis riwayat Bukhari. Peringkat ketiga, tingkatan ketiga, hadis riwayat Muslim. Peringkat keempat, hadis ala syartil Bukhari dan Muslim. Ala syarti itu tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi perawi-perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim. Peringkat yang keberapa tadi itu? Kelima adalah hadis riwayat ala syartil Bukhari. Peringkat yang berikutnya hadis riwayat ala syartil Muslim. Setelah itu perawi-perawi yang lainnya. Alhasil hadirin, begitulah cerita daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, tokoh ahli hadis. Dan itu diakui di sepanjang zaman kedudukannya diakui. hadisnya luar biasa. Cuma memang Imam Bukhari lebih ketat di dalam meneliti hadis. Karena syaratnya adalah mulaqah. Kalau Imam Muslim itu syaratnya muhasarah. Kalau Imam Bukhari itu syaratnya yang meriwayatkan hadis harus ketemu. Kalau Imam Muslim enggak, yang meriwayatkan hadis cukup diketahui hidup ada di zamannya. Kalau udah ulama-ulama dari generasi ke generasi mengakui Imam Bukhari, berarti beneran hebat ya sama Imam Muslim ini. Kok ada beberapa orang belajarnya masih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kadang-kadang gak pernah belajar sama sekali, kok ngeritik Bukhari dan Muslim. Aneh itu. Sampel model anyar. Hati-hati dengan orang begitu. Sebenarnya gak ada madharatnya. Itu kalau diibaratkan laler sombong, saudara. Laler sombong yang dia tadi itu mau nantang gajah. Lalernya ngomong sama gajah, "Eh gajah, jangan macam-macam, tak banting kamu. Tak serimpung kamu nanti." Yang namanya gajah enggak mungkin akan terpengaruh sama sama laler. Lowong laler. Dikipas nod. Kuping itu semaput pisan. Begitulah mereka ini, orang-orang yang mau menjatuhkan Imam Bukhari, yang mau menjatuhkan Imam Muslim, itu laler-laler sombong. Dia enggak merasa bahwa dirinya itu kecil dan lemah. Ilmunya masih 1 sendok, mau nguras lautan ilmu. Mau menghadapi gajah-gajah. Ya enggak mungkin akan diladeni sama si gajah tadi itu. Karena itu kalau ada orang yang mengkritik, sok dia tadi itu pinter, ngeritik ulama-ulama, ngeritik aulia, terus anggapan laler. Iki laler sombong ini. Nggak mungkin akan bisa dijatuhkan, saudara. Hadirin sekalian dirahmati Allah, para habaib senang sekali dengan kitab Bukhari itu. Malah menjadi wiritan ya. Setiap bulan Rajab, dan itu juga ada di rumah diadakan. Setiap bulan Rajab sudah menjadi amaliyahnya menghatamkan kitab Bukhari. Dan subhanallah, yang punya hajat, ya, kepingin hajatnya makbul, mereka itu baca Bukhari dari awal sampai akhir. Diniati. Setelah itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cepat hajatnya tadi itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah itu kitab Bukhari. Alhamdulillah, di rumah juga diadakan setiap bulan Rajab baca. Tapi yang dibaca tajrid. Ada yang membaca Bukhari-nya, ada yang baca tajrid-nya. Tajridul Bukhari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis pertama sudah kita selesaikan. Sebelum menginjak ke hadis yang kedua, saya ingin menerangkan tentang hari Asyura yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita masuki, yaitu tanggal berapa itu? Hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu itu hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Disunahkan ada di hari Asyura untuk berpuasa. Diriwayatkan daripada hadis Abi Qatadah, Rasulullah ditanya tentang keutamaan atau fadilahnya puasa hari Asyura. Beliau menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah, puasa 1 hari di bulan di hari Asyura itu mengampuni dosa setahun. Dosa sampai setahun itu sabiro kira-kira. dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut, dosanya kaki, dosa. Ah, sekarang kesempatan pumpung si kuat poso. Hari Asyura puasa dengan harapan dosa-dosa setahun itu diampuni oleh Allah. Oh, bahaya Pak bawa dosa, Pak, bahaya. Kalau sakit dohir gitu mati entek penyakitnya. Tapi kalau sakit karena dosa mati tambah soro. Tambah sakit di kuburan disiksa. Nanti di akhirat disiksa. Sampai masuk ke neraka. Karena itu ayo dibersihkan. Jangan sampai bawa dosa kita ini meninggal dunia. Apalagi Allah kasih kita masih kuat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Laisa li yaumin fadlun ala yaumin fis siyam illa syahr Ramadan aw yaum Asyura." Tidak ada hari yang dikatakan lebih afdal untuk berpuasa daripada hari yang lainnya, podo ae, kecuali bulan Ramadan udah jelas dan hari Asyura. Hari Asyura ini bukan hanya umat Islam yang berpuasa, bahkan Yahudi pun berpuasa saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, dilihat orang-orang Yahudi kok enggak makan gitu. Ditanya kenapa enggak makan? Puasa. Duh, ada apa puasa? Memangnya ada aturan puasa? Iya, setiap hari Asyura mereka berpuasa. Kenapa? Karena di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun musuhnya. Mereka mengenang dengan berpuasa sebagai ungkapan penghormatan atas kemenangan hari itu untuk pihak Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, "Nahnu awla bi Musa minhum." Kita yang lebih utama untuk menghormati Musa. Mereka justru mengkhianati Musa. Karena itu, kata Nabi Muhammad, kita juga berpuasa. Kita berpuasa. Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama para sahabatnya, diriwayatkan mereka, para sahabat datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, hari ini dianggukkan loh sama orang Yahudi dan juga orang Nasoro. Nanti khawatirnya nanti kita dianggap sama. Gimana ya Rasul?" Kata Nabi, "Udah, kita buat tahun yang akan datang, insya Allah kalau aku dipanjangkan umur, kita semuanya akan puasa tanggal 9-nya juga. Yang disebut dengan hari Tasu'a, tanggal 9. Jadi kalau Asyuranya hari Rabu, Tasu'anya itu berarti hari Selasa. Tapi Rasulullah ternyata ditakdir oleh Allah meninggal tahun itu enggak menangi tahun yang berikutnya. Tasu'a ini diniati sama Nabi untuk dipuasai tahun berikutnya, tapi enggak menangi, Rasulullah meninggal terlebih dahulu. Nah itu sampean, lebih baik puasa Tasu'a dan Asyura. Supaya enggak sama dengan Yahudi. Tuh lihat bagaimana Islam itu. Islam itu enggak mau persis itu. Kalau sekarang, wah, doa bersama, ini bersama, itu bersama. Lain. Kalau kita berdoa, minta sama siapa? Sama Allah. Kalau bukan kita, nggak minta sama Allah, Mas. Minta sama ada Tuhan ibu, Tuhan ayah, Tuhan anak. Ada yang minta kepada Brahma. Ada yang minta kepada lain yang diminta. Kok sama? Nggak sama. Biar mereka doa sendiri, kita doa sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Lah kalau disamakan, Anda minta kepada Allah, mereka amin. Mereka minta kepada Tuhan selain Allah, mau amin. Nah, benar itu yang mengatakan macam-macam itu. Hah? Nah, benar itu. Wah, kita hidup harus menghargai, menghormati yang lainnya. Kita hormati. Menghormati yang lainnya bukan berarti kita menghormati yang mensyirikkan kepada Allah. Akidahnya lain, gak bisa. Kalau tetangga kita hormati, gak boleh diganggu. Kalau mereka bukan musuh kepada Islam, terserah mau masuk ke gerejanya, mau masuk ke kelentengnya, mau masuk ke sana, gak ada masalah. Kita hidup tidak perlu untuk berkacau, untuk perang. Tapi bukan berarti menghormati itu kalau saya mengakui keyakinan kamu, nggak bisa. Keyakinan kita lain, keyakinan kamu lain. Agama saya lain, agama kamu lain. Ibadah saya lain, ibadah kamu lain. Begitu. Bukan sama, mana yang sama? Hati-hati. Ada yang menyembah kepada patung, misalnya minta, Dewa, selamatkan saya. Amin. Ini jangan-jangan bisa ridha dengan kufur ini. Ridha dengan syirik. Itu enggak benar. Hah? Hati-hati. Kadang-kadang kita mengartikan dengan cara yang kacau. Islam itu menghormati ya orang. Tapi Islam tidak menghormati kesyirikan. Islam tidak menghormati kekufuran. Orangnya tetap harus dihormati. Semenjak dia tidak memusuhi Allah dan Rasul. Dan Rasul SAW. Nah. Karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat agung. Ada di hari Asyura banyak Allah Subhanahu wa taala telah buktikan menolong kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya Nabi Adam itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada di hari Asyura. Kemudian Nabi Idris Warafa'nahu makanan aliyah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada di surga padahal belum waktunya mati. Itu juga ada di hari Asyura. Nabi Nuh kapalnya berhenti ada di Gunung Judi. Di satu gunung judi, jadi setelah banjir besar kapalnya udah berbulan-bulan. Ada menyatakan 6 bulan di situ banjirnya. Setelah mulai saat, akhirnya kapalnya Nabi Nuh berlabuh ada di Gunung Judi. Turun dari gunung, dari kapal ke daratan Gunung Judi. Nama gunung itu Gunung Judi. Itu ada di hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dan selamat daripada kobaran api adalah di hari Asyura. Bisa apa lagi? Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat juga di hari Asyura. Dan Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Fir'aun Dan akhirnya Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan di hari Asyura. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin manusia aja, rakyatnya Nabi Sulaiman itu binatang-binatang bisa. Binatang-binatang. Macan, kamu hidup di daerah sana. Semut, kamu di daerah sini. Burung, misalnya diatur. Bukan hanya binatang, jin juga diatur oleh Nabi Sulaiman dalam jadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu, angin bisa diatur. Sana kepanasan, angin, bawa itu awan ke sana, biar turun hujan. Diatur sama Nabi Sulaiman bisa. Itu diberikan oleh Allah pada hari Asyura. Apalagi? Nabi Yusuf keluar dari penjara hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan hari Asyura. Nabi Ya'qub matanya ngasanya gak keliat, kemudian jadi bisa melek di hari Asyura. Nabi Ayyub alaihissalam yang sakit kemudian sembuh di hari Asyura. Nabi Isa dikejar-kejar, dikepung, mau dibunuh dan disalib, diangkat oleh Allah juga di hari Asyura. Hah? Semuanya itu adalah di hari Asyura. Karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat istimewa. Hah? Hari yang penuh sejarah. Dan Nabi Muhammad mendapatkan pangkat yang tinggi, dijamin tidak ditulis dosa oleh Allah, liyaghfir laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, juga ada di hari Asyura. Begitu banyak hari Asyura ini, hari kemuliaan, saudara. Hari yang mulia hari Asyura ini. Karena itu kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan berpuasa. Hari Asyura juga hari dipilihkannya untuk mati syahidnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, yang didolimi oleh Yazid sampai beliau meninggal dunia dengan tragis sekali di hari Asyura. Cuma riwayat yang sahih untuk amalan di hari Asyura adalah berpuasa dan tausiah alal iyal. Berpuasa dan tausiah alal iyal memberikan belanja lebih kepada keluarga. Hah? Gimana itu memberikan belanja lebih? Biasanya sampean mangannya tempe dan tahu istiqomah. Coba kalau ada rezeki, tuko pete, potong ayam sama keluarga. Makan yang lebih nikmat ada di hari itu. Belanjanya yang biasanya 10.000 to belono, ping telu. Ayo mayoran. Ada di hari itu. Karena dikatakan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Man wassa'ala ali yawma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ir sanati." Siapa orang yang ngasih belanja lebih kepada keluarganya di hari Asyura demi untuk menghormati hari itu, maka insyaallah rezekinya setahun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma syarat jangan utang-utang apa maning nyolong. Ini hari Asyura, kita harus merayakan. Piti tonggo yang siji. Ya enggak benar itu. Ya dengan cara yang halal tentunya. Hah? Gimana itu kalau mengenang Sayyidina Husain sampai geblok-geblok awake haram dosa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, hatamno Quran. Enggak apa-apa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, baca berzikir kepada Allah, enggak apa-apa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, pelajari gimana ibadahnya. Gimana zuhudnya, gimana jauhnya dari haram. Gimana sholatnya. Bukan mengenang Sayyidina Husain, kon kamplengi awakmu. Bukan mengenang Sayyidina Husain, kamu pukuli kepalamu. Kamu lukai anak-anak kecilmu. Itu enggak benar, haram hukumnya. Bukan itu maksudnya untuk mengenang sejarahnya Sayyidina Husain. Mengenang sejarah Sayyidina Husain adalah yang membuat diri kita bisa mengikuti akhlaknya, ibadahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sekarang bangga karena mati jadi syahid. Bukan berarti kita ratap-ratapi, tangis-tangisi, kemudian setelah itu ternyata akhlaknya nggak karuan, sholatnya berantakan, Jumatnya ditinggalkan, ikut dah. Namanya mengenang Sayyidina Husain, bukan itu, hati-hati. Kita jangan ikut propaganda yang model-model anyar itu. Silahkan kalau mau buat holnya Sayyidina Husain, maca Quran, hatamnya Quran, hatamkan Quran, puasa, ibadah, sedekah, menyantuni anak yatim, bagus. Indah, kumpul bareng, mari ngono dodoi ceblak, ceblok, ceblak, ceblok. Muntah ketik kan sesuai. Bukan itu caranya. Dan itu sedikit pun tidak ada nilai cinta, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda ini cinta sama orang tua, benarkah kalau Anda menyatakan, saya cinta Bu sama Anda, karena Anda melahirkan saya dengan banyak mengeluarkan darah. Kalau tak ketok iga petanganku, tak, tak, tak, tak, waktu gede. Bukan itu. Kalau Anda cinta kepada ibu, cari ridho ibu. Ibu senang kalau saya itu baca Quran. Ibu senang kalau saya itu belajarnya giat. Itu namanya cinta. Kalau Anda cinta kepada Sayyidina Husain, cari ridhonya Sayyidina Husain. Senang tak dengan perbuatan kamu, Sayyidina Husain itu? Senang tak kalau sholatnya kamu itu enggak karuan? Senang tak kalau kamu tadi itu enggak punya ilmu? Begitu seharusnya, paham ya? Yang pintar jadi orang. Jangan rusak memori otaknya. Enggak benar itu. Hah? Alhasil, yang diatur oleh syaraf kita, yang diatur oleh habaib, yang diatur oleh ulama, ada di hari Asyura. Dan itu riwayat berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih. Puasa. Kemudian, keluarga dikasih nafkah yang lebih. Syarat, tidak boleh utang ya. Kemudian, kalau mau lebih, menyantuni anak-anak yatim, silaturahim, banyak di situ. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antaranya yaitu banyak bersedekah, ziarah kepada orang yang alim. Kemudian nyambangi orang yang sakit, memperhias diri, potong kukunya, dirapikan rambutnya, pakai celak, begitu. Ada lagi yang mengatur baca surat Ikhlas 1000 kali. Nah, surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad itu 1000 kali. Ya, ada riwayat hadis dhaif, malah ada riwayat hadis maudhu. Tapi yang jelas, tak ada geblak-geblok itu, tak ada. Terakhir, saya ingin membawakan satu cerita. Cerita orang yang mengagungkan hari Asyura. Diceritakan ada satu orang kaya raya. Kerjanya dia adalah syairofi. Kalau bahasa sekarang itu money changer jual beli uang begitu, dolar ditukarkan rupiah, real ditukarkan rupiah begitu, tapi dulu itu dinar sama dirham. Wah, dia hartanya banyak. Mas-masanya banyak, peraknya banyak. Di saat itu ada seorang muslim yang dia lagi puasa di Asyura. Seluruh keluarganya cuma melarat, untuk buka enggak ada. Usaha sudah usaha, enggak dapat rezeki. Akhirnya datang kepada si orang yang kaya tadi itu. Pak, harta Anda kan banyak. Kami satu keluarga puasa di hari Asyura. Bisa enggak Anda ngutangi saya? Bukan minta. Ngasih utang saya 1 dirham. Supaya aku bisa membeli makanan yang secukupnya untuk keluarga di hari ini. Melirik itu orang mengos. K.O. mesem. Meletek ae. Poso jauh. Ya utang maning. Akhirnya, kecewa itu orang. Di tetangga daripada orang yang kaya itu, ada orang Yahudi juga kerja yang sama kaya. Tapi di bawah, kekayaan orang itu yang mengos itu. Yang gak peduli itu. Dilihat. Ada apa orang ini ya? Dipanggil. Pak, sini. Kamu ngomong apa sama dia? Saya mau utang 1 dirham. Kenapa? Enggak, hari ini saya sama keluarga saya puasa. Tapi enggak ada untuk buka. Terus dari kasih? Enggak. Kenapa sih kamu puasa sekeluarga hari ini? Ada apa sih? Diceritakan, hari ini hari mulia. Ini Asyura, ceritanya itu begini, begini, begini, begini, panjang. Ya wis, kalau begitu saya kepingin juga memuliakan. Saya kepingin memuliakan, ini. Kamu tak kasih hadiah 10 dirham. Biar kamu bisa buka dan juga selain itu lebih merayakan dengan keluarga kamu hari ini. Terima kasih banyak, orang Yahudi. Orang Yahudi yang baik, bukan seperti orang Yahudi yang ada di Israel sekarang itu. Yang gempur Palestina itu. Akhirnya berangkat itu si orang fakir. Alhamdulillah, kata dia. Satu saat, malamnya, orang muslim yang kaya itu, yang mengos tadi itu, mimpi. Mimpi seperti kiamat sudah terjadi. dan dia kena rasa haus yang sangat tinggi, ketakutan dia. Juliet ada di sana? Dari kejauhan ada satu istana yang sangat megah dari luk-luk. Pintunya dari yakut ahmar. Yakut merah. Kemudian dia menyatakan, "Hey, yang ada di istana, aku haus, kasih aku air lagi." Dia, "Kamu tahu enggak, istana ini sebenarnya mau jadi milikmu. Kemarin mau jadi milikmu, tapi ternyata udah kamu jual cuma dengan harga 10 dirham. Maksud kamu gimana? Kalau seandainya orang fakir yang minta itu, yang memuliakan hari Asyura, kamu kasih 1 dirham milikmu ini sana. Cuma kamu jual sudah sama tetangga kamu itu Yahudi 10 dirham. Berarti namanya di sertifikat. Coba dimatikan itu airnya di atas itu. Aulad. Berarti udah dirubah, bukan jadi hak milikmu ini. Bangun dari tidur. Datang kepada si Yahudi, mendayo ini. Orang yang kaya mendayo. Anu, Pak, saya punya tanggungan sama sampean. Kata si Yahudi, tanggungan apa? Enggak, saya harus bayar sama sampean ini. 10 dirham. Kemarin kamu ngasih orang ya 10 dirham ya. Iya, itu saya sebetulnya yang harus ngasih. Kak, kembalikan ya yang 10 dirham. Kenapa? Kamu mau merebut istanaku yang disediakan oleh Allah ya? Kok tahu sampean? Tahu sama mimpinya? Iya, kamu mau rebut istanaku yang udah disediakan oleh Allah karena sebab mantu itu fakir ya? Gak mungkin, kata dia. Kok tahu Anda? Iya, tadi malam saya mimpi itu sebetulnya, kata dia. Iya, saya juga mimpi dikasih tahu. Saya juga dapat firasat begitu sekarang. Kamu tahu gak, setelah itu ku pulang, orang fakir itu pulang, aku dikasih hidayat oleh Allah, aku masuk Islam udah. Aku masuk Islam, kata dia. Masuk Islam langsung jadi wali. Langsung tahu itu semuanya. Tuh. Karena itu, Yahudi aja bisa dapat hidayat karena sebab memuliakan orang yang memuliakan hari Asyura. Apa maning wong Islam sebetulnya. Karena itu, ayo kita muliakan hari itu. Tentunya dengan hal-hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tambahkan sedikit 5 menit. Sekarang saudara kita di Palestina lagi dapat ujian. Ujian diserang sama Israel. Ya ngono iku Israel. Israel itu adalah dulur Amerika. Karena itu kita ini harus punya nilai perjuangan sama-sama orang Islam kok. Terus gimana Habib? Apakah kita akan demonstrasi? Apakah kita akan rame? Itu enggak noe. Di sana itu luwe wani, luwe nekat kok sampean. Perang, tembak-tembakan, gelut, itu setiap hari ada di sana itu. Bukan itu yang dibutuhkan. Tapi kesadaran sampean yang dibutuhkan. Maksudnya gimana? Bisa, ronda, ya itu loh Yahudi asli ini. Ya itu Amerika asli ini. Ya itu. Yang sampean seneng lihat filmnya, ya itu aslinya. Yang sampean seneng lagu-lagunya, ya itu musuh sama sampean ini, musuh sama orang Islam. Yang sampean pacang itu, pemain-pemain sepak bolanya, ya itu aslinya. Karena itu sadar orang Islam. Nah, wes, jangan dilihat sudah. Acara-acara mereka, propaganda mereka, oh jadi teluk. Sampean ngajak perang. Perang sama Yahudi, perang sama Amerika. Cuma doyan kok lebih panganan nih. Cuma kamu pakai produknya dia. Waduh, negara. Caranya gimana? Wis, enggak iya pakaian produksi ini wong Islam. Tuku panganan produksi ini wong Islam. Terus begitu. Dan perlu Anda ketahui, Yahudi itu bukan hanya benci kepada orang Islam. Sama orang Kristen juga benci. Karena itu, orang-orang Nasoro ini, perlu Anda ketahui, Anda itu bisa berdampingan dengan umat Islam, duduk. Hidup bersama. Tapi kalau dengan Yahudi, Anda ini dimanfaatkan. Suatu saat Anda yang akan diserang. Karena itu kita harus paham ya, gimana orang Yahudi ini. Tapi alhamdulillah, Indonesia bagus saudara. Indonesia langsung memprihatinkan keadaan mereka, menyumbang 1 juta dolar Amerika. Sambil mengirimkan tenaga medis. Ini satu hal yang sangat bernilai ya, bagi negara Indonesia yang dilanda krisis ini masih perhatian dengan saudara kita yang ada di sana. Cuma saya ngingatkan, jangan terprovokasi umat Islam. Ojo maringunung gaya emosi ngawur. Akhirnya nanti sampean berbenturan dengan umat Islam sendiri. Kadang-kadang, ayo kita serang, ayo. Kadang nyerang apa kan di Indonesia? Bukan Yahudi yang kamu hadapi ada di Indonesia ini sekarang ini. Hati-hati, jangan terprovokasi. Nanti ulama-ulamanya disuruh rame. Kamu, Anda tahu nggak kunci utama kalau mau memberantas Yahudi Israel itu? Kalau jihad itu dikumandangkan di Masjidil Haram, di Mekah, sama ada di Masjid Nabawi, entek itu Yahudi. Tidak ada. Diam seribu bahasa. Di Masjidil Haram yang disirik-sirikkan yang hadir hall ini. Ramai ada di sana, berani ada di sana. Tapi kumandang jihad melawan Israel yang ada di Palestina, tidak ada dikumandangkan di sana. Opo-o. Karena itu jangan terprovokasi. Harus hati-hati. Sampai jerit-jerit model kau, opo jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Tidak ketemu sampean di sini. Faham ya? Yang paling penting, jiwa jihad ada. Tapi tanam sampai waktunya nanti. Kalau sudah ada waktunya, kompak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ngawur, engko akhiri, engko watu, ono sing puncur, ternyata wong Islam sing puncur. Gue ngawak pentung dipentungi podo wong islami. Singku tunggu yu Israel goblok-goblok kan jadi wong Islam. Paham ya? Nah, kita harus hati-hati. Tapi tunggu setiap saat. Sol habis sholat ditunggak no. Habis maca Quran ditunggak no. Habis taklim ditunggak no. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah bantu. Mudah-mudahan insya Allah musuh-musuh Islam Allah kasih pelajaran. Ini diuji. Wong Islam diuji. Setiap saat diuji. Kok sampean Pak Bilal itu loh. Sahabati Nabi disiksa. Ammar bin Yasir disiksa. Kok sampean Kanjeng Nabi Muhammad dibendoki. Disiku diuji. Tapi terakhirnya pasti menang. Karena janji Allah. Liyudhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Pasti Islam akan Allah menangkan. Walaupun tak setuju wong Yahudi. Walaupun tak setuju.

bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi hatta al-hafi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bat'i wassanahi walhamdulillahi fil bat'i ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.